Dongeng Bahasa Indonesia. Kulit Keledai. Pada suatu ketika, ada seorang raja yang tinggal di kerajaannya bersama dengan istrinya dan anak gadisnya. Raja itu sangat kaya raya. Rahasia dari kekayaannya adalah seekor keledai. Ya, sang raja mempunyai keledai ajaib yang bisa mengeluarkan koin emas tiap paginya. Setiap hari, pesuruh raja mengambil koin emas dan memberikannya kepada raja. Sang raja mendapat banyak kekayaan dari keledai itu. Saat ia mendapatkan semua kebahagiaan yang dia inginkan, dia mulai membeli senjata. Dia menggunakannya untuk melawan negara tetangga dan menyerang banyak dari mereka. Suatu hari, seorang pelayan raja datang padanya dengan kabar buruk. Yang mulia, sang ratu sangat sakit. Aku harus pergi menghampirinya. Sang raja pergi menuju istana dan bertemu dengan ratu. Oh, sayangku. Yang mulia, aku takut aku akan segera meninggal. Oh, jangan bilang begitu. Kau akan baik-baik saja. Tidak akan. Tapi berjanjilah, kau akan menikah kembali setelah aku meninggal. Berjanjilah kau akan menemukan wanita yang lebih bijak dan lebih cantik dari aku. Tidak, aku tidak bisa berjanji itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang ratu menggenggam tangan raja saat dia menghembuskan nafas terakhir. Sang raja sakit hati. Setelah beberapa hari, dia mencari wanita cantik dan bijaksana untuk memenuhi permintaan terakhir sang ratu. Tapi dia dan para pesuruhnya tidak dapat menemukan yang cocok. Suatu hari, sang raja berpikir tentang putrinya. Anak gadisku sudah dewasa. Dia sudah cocok untuk menikah. Dan aku tidak menemukan seorang gadis pun di dunia ini yang lebih cantik darinya. Jika aku menikahinya, permintaan ratu akan terpenuhi. Tapi yang mulia, dia itu... Jangan berkata lagi. Aku ingin menikahinya. Dia akan jadi ratu. Sang putri terkejut dan khawatir saat dia mendengar kabar itu. Dia mulai mencari cara untuk menghindar. Bagaimana bisa ayah menikahi anak gadisnya? Putri, aku tahu ada peri yang tinggal di gua di luar kerajaan ini. Dia mempunyai solusi untuk segala hal. Mungkin dia bisa menolong. Apa dia akan menolongku? Dia menolong setiap orang. Sang putri pergi menuju peri di gua yang berwarna. Selamat datang, putri. Jangan katakan apapun. Aku tahu kegundahanmu. Aku tahu keinginan ayahmu. Mohon tolong aku. Tentu saja, minta ayahmu untuk memberikanmu gaun indah. Tapi, warnanya harus sebiru langit. Sang putri mendatangi raja. Ayah, aku bisa mempertimbangkan lamaranmu kalau kau bisa memberikanku gaun yang indah. Tapi, warnanya harus sebiru langit. Akan kukabulkan permintaanmu. Panggil penjahit terbaik di kerajaan. Lalu, sebuah gaun yang indah telah siap untuk sang putri. Dia merasa tidak senang melihatnya. Dia menemui sang peri lagi. Sang peri bilang untuk meminta satu gaun lagi yang warnanya seperti cahaya bulan. Sang raja menyiapkan lagi. Sang putri tidak punya alasan untuk menolak lamaran. Lalu, sang peri menyarankan satu jalan lagi untuk menyingkirkan keinginan ayahnya. Sang putri memberitahukannya pada raja. Ayah, aku akan menerima lamaranmu hanya jika kau dapat memberikanku kulit dari keledai ajaibmu itu. Hahaha, kau akan mendapatkannya. Pelayan, berikan kulit keledai untuk putriku. Aku tidak peduli lagi dengan keledai itu. Kulit keledai diberikan kepada sang putri. Dia merasa tidak berdaya lagi dan mengunjungi gua peri. Sang peri meminta sang putri untuk mengenakan kulit itu dan memberikan tongkat sihir dan kotak perhiasan dan meminta dia untuk pergi jauh dari kerajaan. Sang putri lalu pergi jauh dan sampai di kerajaan lain. Dia berhenti di sebuah desa kecil. dia melihat laki-laki bekerja sendirian di ladangnya. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Aku butuh tempat tinggal. Aku bisa bekerja untukmu. Oke, pergi dan bersihkan kandang babi itu. Bisa kau lakukan? Iya, aku bisa. Terima kasih. Bagus, hari Minggu kau libur. Kau bisa tinggal di gubuk itu. Kau terlalu kotor untuk tinggal di sini. Sang putri berterima kasih dan mulai bekerja untuk pria itu. Dia mengenakan kulit keledai itu sepanjang waktu. Dia bekerja di ladangnya, di dapur, dan mengerjakan apapun yang disuruh pria itu. Setiap hari Minggu, sang putri mengenakan gaun biru langitnya dan semua perhiasan yang diberikan oleh sang peri. Terasa nyaman berpakaian rapi kembali. Oh, aku merindukan hari-hariku di istana. Aku harap ayah baik-baik saja. Aku merindukannya. Aku harap dia tidak berpikir untuk menikahiku. Pada hari Minggu, sang pangeran dari kerajaan telah tersesat pada saat berburu di hutan. Oh, bagaimana aku keluar dari hutan ini? Aha, apakah itu sebuah gubuk? Aku akan senang jika ada yang tinggal di sana. Sang pangeran mengintip lewat lubang kunci untuk melihat putri cantik dalam gaun biru langit yang sangat mewah. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia terus melihatnya dan hampir jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah kembali ke istana, sang pangeran terus memikirkan sang putri. Halo anakku, ada apa denganmu? Aku lihat kau tidak mau makan atau tidur dengan baik dalam beberapa hari ini. Oh ibu, aku tidak bisa berhenti memikirkan peri yang kulihat di hutan. Tidak ada peri di hutan itu. Kau pasti bermimpi. Aku mengirim beberapa pelayan. Saat mereka kembali, mereka bilang hanya ada seorang gadis kotor yang mengenakan kulit keledai. Sang ratu berusaha agar sang pangeran makan, tapi semuanya sia-sia. Suatu hari, dia memesan kue kesukaan sang pangeran. Dia memanggil gadis yang mengenakan kulit keledai dan meminta dia untuk membuat kue untuk pangeran. Sang putri mematuhinya dan bersiap-siap untuk membuat kue. Ah, cincinku. Aku harus menemukannya. Itu pemberian dari peri. Saat dia mencari cincinnya, seorang pria berteriak padanya untuk cepat-cepat. Sang putri berhenti mencari cincinnya dan membuat kue yang sangat enak. Lalu kue itu disajikan kepada pangeran. Wow, ini sangat lembut dan manis. Aku senang kau makan. Aku ambilkan lagi untukmu. Hei ibu, lihat ini, sebuah cincin di dalam kue. Oh, sebuah ide terlintas di pikiran sang pangeran. Aku akan menikahi gadis yang mempunyai cincin ini. Akan ku cari dia. Sang ratu setuju hal itu dan meminta pelayannya untuk memanggil seluruh putri dari seluruh kerajaan tetangga. Para pelayan melakukannya. Banyak putri yang datang dengan harapan akan dinikahi oleh sang pangeran. Mereka mencoba cincin itu, tapi tidak ada satupun yang pas. Sang pangeran dan ratu merasa kecewa. Ibu, aku harap kita bisa menemukan gadis itu. Kau seorang pangeran, keinginanmu akan tercapai. Panggil semua gadis di kerajaan kita, semuanya. Pelayan sang ratu memanggil semua gadis dari kerajaan untuk ke istana. Semua gadis mencoba cincin itu, tapi bukan mereka. Lalu kemudian, datanglah sang putri yang mengenakan kulit keledai. Pakailah cincin ini. Terima kasih yang mulia. Saat sang putri memakai cincin itu, dia berubah menjadi seorang putri. Keajaiban sang peri berhasil. Sang ratu dan sang pangeran begitu terkejut dengan apa yang terjadi. Ibu, dia gadis itu, sang peri, yang pernah aku ceritakan. Sang putri memberitahu pada ratu apa yang terjadi padanya. Kami akan mengundang ayahmu untuk perayaan. Aku mohon jangan, dia mungkin akan membuat masalah di sini. Kau akan menjadi istriku, ratu dari kerajaan ini. kau aman di sini, di bawah perlindunganku. Perayaan besar terjadi di situ. Sang pangeran dan putri pun menikah. Lalu datanglah raja, ayah dari sang putri. Sang putri merasa sedikit takut atas kedatangan sang raja. Tapi saat sang raja melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk meneteskan air mata. Oh, anakku, maafkanlah aku. Aku telah salah, aku hilang kendali. Aku bodoh, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ayah, lupakanlah masa lalu. Tolong berkati kami. Sang raja memberkati sang pangeran dan sang putri, dan mereka hidup bahagia untuk selamanya.